jadi dina sajero lumaku bakal dibarengan kudua kaula. Kaula nun hatur ebunuhun pangrasa. Bral. Jufi abdi kawidian giring teh. Abdi entuk giring di dieu. Ya. Ada nabi abdi tukang dibak bae di dieu, sobios. Kodok milu pek. Aduh, aing teh kabadug. Aing teh beuli porkas. Aing porkas naon? Porkas ye pergi nyenrin lauk. Porkas. Dik kitu mah portas kieu. Nya. Porkas nomer. Wah, diweyang dipercaya. Nya. Rampung dawuh tutas pangandika. Salamet nu di kantun, salamet nu ngantun, muga-muga putu ayat dina kasalametan ti awit miyos dugi ka wangsul kalayan kaula kenging. Istilah sesebatan jawara sakolong langit. Bral, diduakeun. Cing salamet awak maneh. Dan nira lumun ruwiwit wilayah ngrana. Dan nira lumun ruwiwit wilayah ngrana. Lagi ya lumampah. Ya lumampah. Raden Wasigeni anu angkat ti padepokan jauh tina rasa kapaur angang tina rasa kahariwang tebih tina rasa karisi diserengan ku ujub takabur boga rasa pintra aing tebatur luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti atos bejana kulit. Metu alas manjing alas langsung lumampah ka nagara Wirata. Sadugina ka nagara Wirata. Mecak jajatan Arya Seta. Namung dikersakeun Seta utara urat sangka. Boten mampu kana kadigjaya Sang Hyang Wasigeni. Atuh tiwangkid harita beja pabeja-beja. Maklum beja tina sajengka jadi sadepa. Sora jalma leuwih ti sora goong anu pas. Kakasih Wasigeni ngawitan dikenal. Jawara pada gila, jago pada ngompon. Langsung lumampah negara Amarta bahkan mendosi Raden Gatut Kaca. Kantun lampah di setengahing marga sopana. Marga jalan. Spana. Sopana setengah king alas pradinga cala. Gantos kang wirsi takut sapa wontening. Leweng palitik idul leweng dandaka. Tilas tungarana panawat. Ayah hiji jami anu yang saya dina tangkal kai. Awakna parantos ngareng kebong panon parantos dekok. Ingat tulang sareng kulit ragas nu taya papadana jiga gamang. Prihatin ngejati astina tanpa kanyahuan sareng tanpa wawartos kapangagung astina. Daya sanes resiko mayana anu kaelang-elangan Raden Aswatama margi dianggo cocok anu bocor di nalalampahan Sang Hyang Talaga Pancuran Raden Gatut Kaca waktos kalita. Nete akar ngeming jangkar daya dinu disamat saja jalan Iwati ingkang putra Aswatama. Kasep Aswatama nah betega-tega ting aja. Tama amak mau. Boga anak kan hiji-hiji nak geus maot Aswatama aja. Can maut kasep kasep tama iya ampe ih si kasep lantai nu ngalah suluh geuningan tama aja bukan teh asuatan Gatot Kaca jendengen telenges ka anak Thank you.

Resi Komayana anu apruk-aprukan di pagunungan aya di satengahing alas pradingat salah istirahna top maung top badak margi kaelang-elangan kukang putra Aswatama anu dianggot cocok nu bocor di talaga dinalalampahkan sang hyang talaga pancuran. Awak parantos ngareng kebong siang tegak kana tuang wengi tegak kana pulem. Lunta tebebeja ini tanpa pamit ti Astina. Wonirangan nika mekaten. Aswatama. Bekilalem beki dia tekasih. Ras inget kana karesepna. Angin tutut. Aduh. Bari cingekeng dina jojodog suku ditecekeun kana parako. Aduh. Ngalimet ngecerokan angin tutut. Saboboko wae mah ku sorangan cara kasoro. Ayo, beki lala, beki dia. Sugan teh moa ponok umur budak. Teker mahcul ku inung di jaman orok. Dipapai-papaikan, disusuk-susukan sakur ka awewe anu keur nyusuan. Kungsi disusukeun harita teh ka pamajikan tukang kenang. Kumaha tanda itu ngegenyong. Tingus disusukeun kirinya na budak teh morontot. Kulitna bodas juga beas. Aduh. Genep bulan diasuh ku tukang kenang ku salakina. Diwarah ngenang harita jeung diwarah ngusiran karetek harita. Ah, ya. Beda kanyana. Cokot tidinya. Lorokeun ka pamajikan ewon. Sasusu jeung osin harita teh. Nya. Sanjadi jeung si osin. Aswatama. Itu geuning Aswatama tama tama isi ka sabulan teh nudeuk ngarasuluh tama aye hapunten we manawi teh Aswatama jiga leumpang Aswatama sawios bulan kasep kasep si Gatot Kaca aya rasrasan ka anak deungeun. Abong kena can boga anak can bisa ngarasakeun kumaha kanyaah bapak kanu jadi anak. Warahan si Bima istu telenges panawa satung turun caya ras-rasan. Awas ya aing bakanyen balitungan anu pasti. Gatot Kaca ulah dipandang aing aki-aki anu geus suda tanaga. Aing dewiku aing teresi bapa sia panawa satung turun hulu mekarna wibawa bogana ajen ti sasama hirup ayana ieu teh. Lamun eueuh aing panawa moa menjelma. Kunyuk sia. Lamun eueuh elmu ti aing panawa moa menjelma. Anjeun kawentar jago sohor. Kawentar jawara anu terkemuka. Elmu ti saha? Iwati si Bima, si Arjuna ti aing keneh. Awas ya, awas. Can Suryasaning ati lamun can tumpuru des turunan Panawa sakabeh. Kaluhurna kahanapna ku aing dibasmi malah leuwih ti heula aing deuk ngarusak dayeuh amarta. Deuk ngaharewosan ka rayat-rayat sangkan nararonggong naranukang ka sakabeh pamimpinna antarana Yudhistira, Bima, Arjuna, Kurasadewa. Aing deuk ngagur-ngagur ka gorenganna. Si Gatot Kaca deuk diacak-acak wibawa komarana bae. Rakyat kabeh deuk diharewosan sareng nongong nukang teh si wawalak. Memang lamun ditempo sareat aing geus kolot. Bari jeung rarempo. Lempang teu jejeg, leungeun teu jejeg. Mata geus kurang awas. Tapi awas wawasan aing kurang ajar. Setelah singkikir setedaking gurina. Resi Kumayana ngagibegeun salirana janten denawa ngalinggiri kalayan rangeteng nu trepa parama. Mapet mantra malih warni malungwi kupin nunyul elmu jemar panalar. Nur caya sekaring wawang. Nursa sekaring wawang kinulungan rana natep kanjeng danar dana dan sas sekaring wawan natek aji danar danar jenera pindah perbatas perbatas seperbalasin macet mantra malih warni minah kupa wah kieu sugan ngaing dipandang hanapi santa ku si Antohod aing wujud geus jadi diu awak geus jadi buta diri jadi raseksi kalakuan oge tangtu bakal jiga daya muda lalampahan jika setan laku hirup jika diu pantes buta matungu dirap naon ditubruk catang dirumpak lampah sakareping Sunda buta hartina ge poek lorong. Eksia aing deuk ngaharewosan rayat-rayatna ku aing sananawong nukang ka pamarentahna. Mimiti aing deuk nincek madu kara si Sri Kani si Subadra deuk dicokot ku aing ayeuna aing laksana ka si Sri Kani. Aya mang. Ke si Arjuna ngambek piteuskeun beuheungna ku aing. Tuluy si Gatot Kaca pipiliweun di dieu aing ngutahkeun ngadadarkeun ka nyeri ka perih balas dendam ku ayana si Aswatama dipake cocok dina lalampahan tenaga pancuran. Wah. Gatot Kaca. Wah. Si amahanana tepi ka kitu. Kadenge ka gunung halu. Pasti. hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Awas, aeh tu geuning can boga ngaran aeh. Ulah gurunggusu atuh. Tartibkeun heula jenenganana. Can meunang ngaran aing saha? Ieu ngaran nu pantes. Pilih-pilih nya. Moal ngewa mun alias pikal kitu. Ah. Teu saimang. Aya jago tinju tama aing mah teu bisa tinju nya. Nya eta. Nah, sinamureun alias pikal meuni kadowil kitu. Moal teu diseungseurikeun ku tukang beca. Jelas. Heeh. Pilih deui. Nah, ngaran ieu supaya populer. Wah. Aing deuk make ngaran Tamak Bahya. Oh. Tamak Bendungan Bahya kacilakaan, aing deuk ngabobolkeun bendungan sangkan panawa cilaka awut-awutan. Aduh. Amuk sia kai. Kurang ajar. Gantos Kang Nusita halios ingkang natawa ukut sapa wontening karaton Lajang Tengah. Raden Gatut Kaca nuju ka sumpingan para pawongan Luras Markuda Pawana Sapala Putra. Nih. Gun mirangan nih kak. Sok. Iya uwa anong. Hei anong. Uwa tutu maritis nyun. Waduh uwa semerlingih uwa. Yang hayu yang. Ewala tuh. Gancang-gancang amat. Ish, kena engah ya cawan sepuh makang. Santai eh, rusuh-rusuh cuin. Akan menyambit, tenang ya cawan sepuh teh. Ayah, juragan anum gancang-gancang. Ya, santai aja. Alah. Ayah kesepuh ayah mampan urang pelong gitu kan hatinya oge. Lain biasana dewek lamun lempang titu maritis ka Lajang Tengah sapoe saputing nepi. Mohon. Tapi lamun lempang jeung bapa astagfirullah. Da kumaha Kang Dai sapa? Hay ajim mun diatur pisan. Yeuh. Salengkah dewek di jeung 10 lengkah ku bapa kitu we kanya. Ya. Beuri jeung aduh ayanek. Bisa. Eta kata-kata aduh ayanak di tahun 50-an dipake keneh itu pikayana. Sumpang agak-agak juga putra entong. Ada. Percis juga putu entong. Ada japonyong entong putu. Kamu aja dina nanyak aduh ampun berobot-berobot kenal pot. Kenal kan? Kenal pot. Kenal pot. Asa sono aja kita kenal pot kan lah. Ah aing mah. Pokoknya mah, lamun sebijil nanti nusajen lain kirakan-rekan nyebut kenalpot dari banting wae ku aing mah. Ah, sabab kumaha jok itu. Aing mah geuleuh teh kanu nyebut kenalpot. Nya, nyebut naon deui? Kanu nyebut pispot. Nya. Kanu nyebut pot wadah kembang. Nya. Tuluy kanu di laut teh naon sato naon teh teuing anu imruh-imruh cah dicorok di esongan rok-rok di kenyang ngemot nyon empot nah etah empot yang ambil laut mah gila syakur anu ngaranya pot wah diancam gua yang mah oh gitu doraka hirupnya namun nyebut ncep gua yang kajan seberaha diberek gua yang gitu ya ncep mah